Saya sudah mendengarkan pertanyaan yang saya kirim kemarin. Katanya Wali Songo tidak pernah sholat. Terus dikatain cuma bertapa. Ya. Pertanyaan saya, tahu dari mana Wali Songo tidak sholat? Bila pertanyaan saya menyinggung, saya minta maaf. Taib, ini kita jawab. Ini salah paham. Ya, salah paham dari jawaban kami. Ya. Kita tidak mengatakan Wali Songo tidak sholat. Justru kita mau meluruskan berita, meluruskan cerita. Ya. Yang mana cerita itu justru bisa merendahkan Wali Songo. Ya. Kan ada cerita, cerita yang beredar di masyarakat, bahwa Sunan Kalijaga menjaga kali. Ya. Menjaga kali berhari-hari, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya. Sampai jenggotnya yang tadinya pendek, udah panjang, lebat. Ini kan cerita. Ya. Nah ini kita luruskan. Bahwa cerita itu tidak bisa dipercaya. Ya. Sehingga kita katakan, cerita-cerita tentang Wali Songo itu banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya bukan Wali Songonya, tetapi cerita tentang Wali Songo yang dibuat oleh orang. Seperti cerita Wali Songo tidak sholat berhari-hari, bertapa di kali. Itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Ya? Atau tidak bisa dipercaya begitu saja. Walaupun mungkin saja itu terjadi. Ya? Yang menunjukkan penyimpangan. Tetapi kita tidak mempercayai begitu saja. Ini maksud kami. Iya. Jadi, cerita-cerita tentang Wali Songo tidak bisa kita percayai begitu saja. Ya. Termasuk orang yang mengatakan Wali Songo tidak sholat, jangan kita percayai begitu saja. Iya. Dan kalau hal ini benar, tentunya tidak pantas dijadikan sebagai contoh. Ya, tidak pantas dijadikan sebagai contoh karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala.